aku menyerah. Melawan kebisingan suara hatiku, jeritan jiwaku menggumpal dalam tanda tanya. Haruskah aku mencari suara-suara burung di tengah lautan, di atas matahari, untuk ku gubah jadi nyanyian. Oh, semua bukit telah aku coba daki, semua laut ku seberangi, agar semakin besar rasa keyakinanku bahwa masih ada nafas di dalam jantungku untuk kulanjutkan keheningan. Suara burung di tengah lautan, di atas matahari, untuk ku gubah jadi nyanyian. Jangan.